Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membawakan salawat Yasir Lana. Doain kita ya teman-teman, semoga bisa. Amin. Allah ya Rabbi.